السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وكفى، الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء، أما بعد. Hadratal muhtaramin, para masayikh, para kiai, para sepuh bini sepuh ingkang estu kawula takzimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh, Bapak Lurah, RT RW, Bapak Dukuh ingkang estu kula hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengawasan dalam rangka tasakuran warga baru PSHT Rayon Brengkal. Wengkal ingkang mapan wonten kampung Wengkal. Alhamdulillahirrabbilalamin, saged sowan Bapak Ibu Wengkal wonten pengajian ingkang unik. Napa kula wastani unik? Jamae Iyub dia ini kepanasan. Niki duka disengaja napa jan panitiane pekok kula mboten paham nggih. Oke, nganti kula mudun panggung rai kula ireng separo. Niku salahe panitia Wengkal nggih. Matur nuwun atas terselenggaranya pengajian sore hari ini. Saya tahu betul asisten saya matur minta jadwal ditelesep-telesep ke di Nganjuk ini baru 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu kula pengajian, asisten kula matur bah disuwun kabule sowan warga masyarakat Pengkal. Menawi mboten ditelesep-telesep ke ngoten iki mbok menawi mboten kebagian jadwal. Mila dipun syukuri alhamdulillah. Maka mergo niki dadaan saya kepanasan, saya maafkan. Wong yo jenengan luwih rekoso daripada kula. Lemek tuku dhewe nggih. Malah niki ra kebagian lemek, serapopo le. Insyaallah mulai pengajian tak dongake little body. Silite gatel kelebon wedi insyaallah. Maka atas keadaan ini kita syukuri bersama, senajan dadaan sami rawuh Pak Kaposek uga datang. Terima kasih Pak Kaposek. Dan semua ini terselenggara saya meyakini atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mau teng dalan polisi ini katah, banser ini katah. Terima kasih sahabat-sahabat banser. Muga-muga banser bojone ayu, amin. Sing rong rapi ndang rapi insyaallah rondo anak 15. Alhamdulillah. Okeh men to wedang iki. Sing lucu kopi ini gelasnya kaya ning angkringan. Ya kowe ngombe iki le. Kowe kula iki minuman-minuman kemasan ngoten iki mboten ngombe. Bangsa Pokari, Coca-Cola, Fanta, Sprite, soft drink, softtek kula mboten kula. Niko nangkape but bapake mantan copet ya. Ibu bapak, saya hari ini sesuai permintaan dari panitia nyuwun kapureh kawula babar sabdo. Ngopo iki? dadak reko-reko. Ala kaya wong mati dipayungi. Niki pengajian paling ngantik sedunia. Endi mau bocahku mau? Asisten kula wae pundi? Pak Bayaki tadi mana? Endi? Aku njaluk sak menit tak lebokke Instagram. Ngambilnya dari sana, sini terus sini. Nah. Wek, wek. Didokke dhisik. Engko aku ben ketok-ketoke men aku ben kepanasan dhisik. Nah. Ini sahabat medsos, saya sedang pengajian di Wengkal Nganjuk dan panggungnya panas sampai terancam wajah saya hitam separuh. Maka atas inisiatif panitia dikasih payung. Wah. Nah, jadi ini pengajian paling darurat sedunia. Kiai ini dipayungi kaya jenazah. Mudah-mudahan berkah, amin Allahumma amin. Tak dongake ya Le ya. Sesuk aku mlebu surga insyaallah kowe ngawal. Ning surga aku kelon karo bidadari kowe sing mayungi terus. Alhamdulillah. Sesuai permintaan panitia, maka hari ini saya diminta untuk berbicara tentang payung. Semata napa-napa, jan urip niku banyak ujian nggih. Urip itu memang banyak ujian, karena kalau banyak saweran namanya dangdutan. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ada satu nabi yang terkenal sangat gagah. Namanya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa niki nabi ini gagah. Mila lak jenengan persani sing jenenge kiai niku mesti kelebihane kiambak-kiambak. Kenapa? Karena kiai-kiai itu adalah pewarisnya para nabi. Dan nabi itu jumlahnya banyak, 124.000 nabi. 124 nabi itu juga 124.000 nabi itu mempunyai kelebihan masing-masing. Contohnya Nabi Musa, wonge gagah. Ana nabi sing sugih, Sulaiman. Ana nabi sing suarane apik, Dawud. Ana nabi sing sabar, Ayub. Ana nabi sing kere, Isa. Ana nabi sing cerdas, Khidir. Ana nabi sing gandeng, Yusuf. Maka kalau kemudian hari ini jenengan mersani kiai niku beda-beda nggih lumrah, soalnya kiai niku ahli waris e para nabi. Mila enten sing kagungan warisane Nabi Musa gagah, Gus Maksum almarhum. Ana kiai sing oleh warisane Nabi Dawud suarane apik, Habib Syekh. Ana nabi, ana kiai sing oleh warisane Nabi Ayub sabar, Gus Mus. Ana kiai sing oleh warisane Nabi Isa kire mudine Wengkal umpamane ngoten. Umpamane ana kiai sing oleh kecerdasane Nabi Khidir, Gus Baha, Kiai Said. Ana kiai sing oleh warisane Nabi Yusuf ganteng, Gus Miftah umpamane ngoten. Dewe-dewe lah. Tapi teng mriki jan pengajian paling nyenengke iki. Tenang. Lungguh ngarep dhewe tungkae slonjor ke ya Allah. Bu. Apa orang rumangsani tungkakmu mletek-mletek. Wis tungkae mletek-mletek jilbabe ping ya Allah. Aneh apa. Nabi Musa ini satu saat rakyatnya, umatnya niku dilanda kemarau panjang, kekeringan. Teng mriki menudan apa dereng? Semoga mulai pengajian ibu-ibu diudani. Amin. Udan. Karena kekeringan, kemarau panjang, bahkan sampai kemiskinan terjadi, Nabi Musa niki ngajak umate untuk melakukan salat istisqa, istikharah. Banter salah. Atung kae slonjorke kok. Kowe malah ndomblong dulu aku. Kenapa kamu naksir aku? Ya aku enggak mungkin mau sama kamu. Kan kamu sudah tua. Kalau aku mau sama kamu, aku bisa mati duluan. Karena aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Akhirnya umat Nabi Musa diajak sholat istisqa. Sholat pertama durung udan. Sholat kedua durung udan. Sholat ketiga tidak turun hujan. Akhirnya Nabi Musa tanglet kali Gusti Allah. Gusti, niki kok mboten wonten udan niku pripun? Dijawab kali Gusti Allah, Mus, ora mungkin aku ngedukke udan ning umatmu. Kan pon salat istisqa, bener, umatmu wis salat istisqa, tapi aku ora bakal ngedunke banyu udan. Lah nopo? Dijawab kali Gusti Allah, karena ada di antara umatmu yang tidak akur, tidak rukun, bermusuh-musuhan. Maka selama itu terjadi, tidak bisa damai, tidak bisa rukun, aku tidak akan menurunkan air hujan kepada kalian. Nabi Musa takon, umat kula sing ra gelem akur namine sinten Gusti? Dijawab karo Gusti Allah, ya ora mungkin kowe tak kandhani Mus, Mus. Mosok Gusti Allah kok ngrasani padake wong wengkal Mus, Mus. Gusti Allah kok rasan-rasan. Akhirnya supaya udan, Allah niku menehi syarat loro. Pinten, Bu? Loro. Deloken driji ku aja akeh ku. Loro. Pamer mbahmu pamer. Ya wis tak copot e. Loro. Malah muga-muga keri. Ya tak nggo meneh. Pengajian amplop ora jelas kelangan akeh aku. Ya Allah lemune. Syarate napa supaya mudun banyu udan? Siji. Kowe golek ana wong waliku jenenge Barakh. Lah Nabi Musa lak takon, ada apa dengan Barakh? Napa jawabane Allah kepada Musa? Golek ana waliku jenenge Barakh, waliullah jenenge Barakh, kekasihku jenenge Barakh. Ngapa kowe kudu golek cah kae? Kowe njaluk donga karo Barakh. Lah napa kula kudu njaluk donga kale Barakh? Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrat. Karena yang namanya Barakh itu sehari bisa membuat aku tersenyum minimal 3 kali. Tadi ternyata nyuwun sewu, Gusti Allah iki ya iso diajak guyon tak kandhani. Ning yo wali-waline Gusti Allah, awakmu guyon yo gecek cangkemmu. Akhirnya Nabi Musa ngurai dan jenenge Barakh nih. Akhirnya Nabi Musa ketemu matur karo Barakh. Barakh, mbok kowe ndonga to supaya umatku diwene udan karo Gusti Allah. Jenengan pirsa dongane waline Gusti Allah sing jenenge Barakh niku napa? Diangkat tangane ndonga. Ya Allah, napa udan niku pun mboten manut kali jenengan, kok mboten gelem mandhap ning umate Nabi Musa. Kula dongane kurang ajar banget to. Napa banyu udan niku pun mboten manut kali panjenengan kok ora gelem mudhun ning umate Nabi Musa. Gusti Allah krungu dongane Barakh niku guyu. Mila awakmu sing jomblo-jomblo kuwi lak njaluk donga, njaluk bojo ora usah serius-serius. Kanca-kanca PSHT sing jomblo kuwi. Sing slow wae, Bro. Karena aku slow. Santai wae. Wong nek naksir, ndi cuma taksir umpamane, jilbabe abang kuwi umpamane. Ya Allah, bila si jilbab merah itu jodohku, jadikan dia istriku ya Allah. Namun kalau dia tidak mau, yang jilbab hitam juga enggak apa-apa ya Allah, umpamane. Ya, dadi santai wae. Ora kena anake ya, Mbok. Nih, ngono wae. Kan cinta ditolak, guyangan masih buka. Kan ngono. Ya niki kok guyangan ada ora? Oh, caket. Awakmu apal ki alumni wae. Jadi aw mampir matamu kuwi mampir. Aku lak mampir ya ngaji kok. Memangnya aku cowok apaan? Tau nak kula teng gon-gon ngoten niku pun apa. Sanggon-gon kula ngoten niku wis biasa moro. Ngono ya ngaji. Mosok kiai nglonte ya ora mungkin kok. Hiburan matamu, hiburan. Ngawur kowe. Pasti kamu naksir sama aku ya. Kan mau cerewet, tembok kacamatanya dibuka. Ya kaca-kaca aku dhewe kok. Kowe iki jane rene pengen ngrungokke ngaji kok pengen delok mataku. Mesti sangkeme rondo. Ketok guyune ngebas. Sisi nomor 1. Gusti Allah niku ternyata iso diajak guyon. Lan ndonga nggih ngoten niku mon kadang-kadang nyok guyon ya ora apa-apa. Mila kanca-kanca PSAT uripmu rasa terlalu sepaneng le. Kowe oleh dadi pendekar jurusmu oleh oke tapi rasa sepaneng, slow ae. Wong lek terlalu sepaneng cepet mati le, tenan. Soale uteke tegang terus mbok tenan. Cepet tua biasa. Rambutnya cepet putih. Santri-santri kula niku kan mantan-mantan preman kathah rambutnya pun putih-putih. Kula dereng putih blas. Santri kula kata sing botak. Ha kula mboten botak. Soale kula ketemu sinten mawon niku nggih santai. Ngaji karo pejabat, karo Kapolri ya santai, karo Panglima TNI santai, karo Londe ya santai. Wingi teng Doli karo mantan-mantan preman, mantan-mantan germo ya santai. Ono preman awake gedhe wetenge luwem. Tak buka biak isine tato. Tak takon wetengmu mau tato apa niku? Bedhug kiai. Wah, kuwi bedhug nggih. Lah tutuke ndi ngandhape? Ngono kowe. Tak delok ora ono. Ya, dudukmu gede lah. Ini ngapa menahi? Pergantian nyekel payung. Luar biasa. Ngaji anak ganti payung gentenan. Tapi banjir lengannya keramah lah. Tapi banser niki jan wong ikhlase ra umum. Pengajian rung malai banser wis teko. Pengajian bubar banser rung lunga. Kadang-kadang panitiane ra pengerten, bansere rolas rokoke sak bungkus, halah-halah sakler-sakler. Ngilo ibu-ibu tak kandani lan jenengan golek mantu. Ayo, ayo, ayo we banser. Mila lak jenengan golek mantu. Nyuwun sewu, prioritaskanlah banser sebagai calon istri anakmu. Wah, tenang. Kenapa harus banser? Jelas kiai saja dipayungi, apalagi anakmu. Iya, ayo, ayo, ayo, ayo. Semoga awakmu lebih surga dicek dhewe, Jek. Insyaallah mangkat pada pengajian, Jek ya. Oh, berarti pada pengajian modar, Jek. Kocok. Nomor siji niku. Nomor loro supaya syarate didukke banyudan napa? Allah dawuh mos, kowe lak pengin aku ngedukke banyudan ning umatmu, syarate nomor loro, umatmu kudu akur. Kudu rukun. Kudu damai, ra kena cakar-cakaran, ra kena tukaran. Akhire umatnya Nabi Musa dikumpulke ning ngisor wit sukun. Ning ngisor wit sukun iki ta. Aku ki yo cik-cik mikir kan mau panitia. Kok sing dipasang tenda mung rong unit cilik ya apa rumangsane jamake mung sak menit tok aku. Oh, ternyata jawabane mboten niku. Napa tendane mung cilik loro mergo anggarane cekak. Anggarane cekak wis ora apa-apa sing penting iso ngaji ya. Akhire umate dikumpulke, Nabi Musa munggah panggung dipayungi. Nabi Musa dawuh, "Wahai umatku, Kalau kalian pengen mendapatkan siraman air hujan dari Allah, syaratnya satu. Apa? Jadilah umat yang akur, yang rukun, yang damai, saling toleran, hormat menghormati, tidak boleh bermusuh-musuhan antara satu dan yang lainnya. Akhirnya leres, Pak. Begitu umat Nabi Musa rangkulan, salam-salaman, cipika-cipiki, langsung Allah ngedoke banyu udan, deres banget, bedeke banter, der! Nyangkut tanganku. Udan. Merga umate gelem makur, Gusti Allah ngedokke banyu udan. Akhirnya yang kekeringan panjang oleh Allah sudah disirami air hujan. Lah, engkang kula maksud ngeten. Rukun, akur, damai. Sakniki teng Indonesia niku larang banget regane. Nggih napa mboten? Didek-didek kisruh, didek-didek gelut. Masalah-masalah sing ora penting diramekke dadi rame dan seterusnya. Maka saya sampaikan, kalau perilaku-perilaku seperti itu kita pertahankan, permusuhan, benci, membuli orang lain kita budayakan, maka bangsa ini akan semakin jauh dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Lanjut dengan pengen bangsa ini mendapatkan ridho dari Allah, jadilah hamba yang akur, rukun. Apapun persoalannya, tak wenehi contoh. Suami istri niku kok ora rukun, rezekine ya ngadoh. Kula ajeng ngaturin jenengan selametan, begitu arep mertamu ndelan jenengan padu karo bojone. Kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek. Kira-kira sing arepe ngundang bablas mlebu napa bali? Bali, wong delok wong tukaran, ora sida tak undang. Ngopeni bojone ra iso. Bali. Mila lah jenengan pengen rapadu gampang, Pak. Lah bojomu muni-muni kuwe menengo. Soale napa piye-piye wong lanang niku suku kata yang keluar tiap hari dari mulutnya kalah banyak daripada perempuan. Dadi omongane wong wedok niku nyuwun sewu ditakdir kali Gusti Allah luwih akeh daripada sing lanang. Jenengan ngomong sak ayat, Pak, wong wedok lawang sulan sak jus. Mbok tenan. Bila nyuwun sewu, lah bojo kula muni kula mending meneng. Lah wong wedok niku cerewet lumrah wong keturunane Siti Hawa, cangkeme mangap Hawa. Lah wong lanang niku ditakdir mingkem Adam. Apa diwale? Kowe ngaji aku mayungi ning ngono. Salu ala Nabi Muhammad. Melak bojo kula cerewet kula mending meneng. Bojo galak mending meneng. Soale wali-waline Gusti Allah niku rata-rata bojone galak. Mila kok bapak-bapak wengkal bojone galak niku dua kemungkinan, Pak. Kemungkinan pertama jenengan bakal dadi waline Gusti Allah. Nomor loro rak bojomu galak, kemungkinan kedua napa niku tanda-tanda stroke insyaallah. Kita ya sih nama loro kita ya. Iki suara sone malik iki. Beda karo pertama mau. Mas Mason di Mason. Nanti operatore. Suarane beda li rada atas iki. Mbok sing mau. Iki luwih atas daripada cangkemmu iki. Ayo. Ayo dibener iki. Mila nyuwun sewu. Kalau bangsa ini pengen mendapatkan keberkahan dari Allah, jadilah orang yang akur. Apapun perbedaannya. Wabil khusus adik-adikku PSHT gile tak kandani. Kula niku biyen yo tau mlebu PSHT. Tapi mau latihan pisan apa pindho tok kula metu. Ora kok mergo ora pengin mboten, mergo kula niku biyen sibuk tabarukan melu kiai. Dadi waktu kula entek ngurusi kiai, nderekke kiai, dadi kula ora iso latihan. Tahun 90 sekian kula niku wis mlebu PSHT. Lah kula dhewe niku mergo tau latihan karo kanca-kanca PSHT. Ya kula ngerti, memahami sejarah PSHT pripun sing gawe jenenge sapa. Terus sakniki perkembangane pripun, kula dhewe nggih paham. Kamu fanatik dengan perguruanmu ki oleh lek kudu. Aku fanatik karo PSHT. Tapi mulai hari ini kita budayakan sifat toleran. Lak cara wong NU niku napa tasamuh. Menghormati perguruan-perguruan yang lainnya. Jangan sampai fanatisme buta ini kemudian justru merugikan bagi kita. Sudah menjadi rahasia umum lho, Lik. Ngene dhewe Jawa Timur kuwi, gara-gara beda perguruan tinggi kemudian banyak darah ditumpahkan gara-gara itu terbuang sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik. Kowe lah memahami filosofi pendekar sing tenanan ora kaya ngono, Lik. Kowe lah ditantang karo wong, sabar dhisik, Lik. Awakmu ngerti, manusia itu kenapa diciptakan dari tanah? Tanah itu bahasa Arabnya ardun. Asal kalimatnya sama dengan ridho. Maka belajarlah dari tanah, anak-anakku PSHT. Delokan tanah wilo le. Tanah itu diinjak, dia tidak berontak. Dikencingi, tidak emosi. Dilunggui bokongmu, ora nesu. Apa mana sih ngelunggui rondo? Wow. Baunya cin. Iki mesti rondo. Kok iso ngerti kuwi? Bokonge ombo, umpamane ngoten iki. Niku tanah. Tapi Anda tahu, tanah itu didiamkan saja semakin lama harganya semakin mahal. Ora ono tanah luwih murah, ora ono. Maka anak-anakku PSHT belajarlah dari sifat tanah, Li. Kita diciptakan dari tanah supaya banyak ngalai, Li. Supaya lebih banyak kona'ahnya. Tidak suka marah-marah. Jangan bikin masalah. Kalau orang-orang yang suka nyuwun sewu, yang suka ngalah ridho kona'ah, orang-orang seperti ini insya Allah semakin lama derajatnya semakin tinggi. Mila wong Jawa nate kondo wong ngalah kuwi dhuwur wekasane. Apa mana iki PSHT kopi ae NU? Tak dongake mlebu surga wae le. Kopi ae. Kopi ae kan NU. Ayo. Tanah, Bu. Pahami. Loh, Gus. Kok sifatnya dari tanah sifatnya menungso ya beda-beda lah. Tanah ya macem-macem kok. Wong kok gaweane gawe masalah. Barangkali tanah sengketa. Dadi gawe masalah tok. Wong kok sombong, tanah tinggi. Sifate labil, tanah uruk. Gaweane ngeyel, tanah liat. Senengane blonjo, tanah abang. Senengane meden-medeni wong, tanah kuburan. Ayo, pertanyaanku, saiki awakmu dicipta dari tanah apa? Senengane ibadah tanah suci. Mila lah bojomu gaweane ngeyel ngamukan gawe masalah, kowe kondo. Tanah sengketa. Tak uruske sertifikate. Loh, kok ganti tua iki bancere? Ya Allah, nunggone kiai kumis hitam sampai dadi putih. Ya Allah. Luar biasa jenengan, Mbah. Dadi banser sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Masya Allah. Rambutnya putih kabeh maksudnya. Sing alah mbah. Ridho mbah. Bu. Jenengan kira-kira tanah nopo? Tanah suci? Halo, halo, halo, halo. Pengajian tungkai nyelonjor. Kira ini kiai kok tanah suci. Apa? Oi, wong kulon. Malah kemayune. Lah kerukunan, wis ra panas le minggat to, ra panas. Oh, titik ra apa, titik wae. Ngene ra panas ilang ngene. Aku iri aku. Degane cuwili kalah gede karo bakule degan kalau gede gede kalau. Ya Allah. Sing didole gedene sakmono kayak kaya cuwili. Luwih gede ndase ketua panitiane. Ya Allah. Pelit. Mbah nggih kowe, Mbah. Mbah. Ayo, tunjuk. Monggo tunjuk Kiai, monggo. Oh, ngelak to, Mbah. Mbah sinten namine? Mbah Hani. Rohani, Mbah Rohani tak dongake panjang umur nggih. Wong sak donya mati rohani urip dhewe, insyaallah. Kuyen desa ana dran dadah-dadah ya Allah. Wengkal, wengkal. Ana drono ngene-ngene iki lho desa, desa. Kuwi ki rasa dadah-dadah iki sesuk arepe diedit lebokke ning patroli. Ana drone ngene-ngene. Isin aku. Muka-muka tiba natap raine sing pesek ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah. Kalau kita memahami sifat tawaduk kuwi le. Bocah-bocahku pendekar. Wong sakmene mbane lak sing ora duwe sifat rendah hati lak bakul teh pucuk. Ana wong lungguh malah wirawiri ra sopan. Napa? Borong. Ya wis kene tak boronge kene. Sing tak boronge malah ngahingi. Piro iki kabeh? Kuwi umum sak tuku sak raimu oleh apa ora? Di bojoku mau. Eh dompetku ning jok mburi. Ning sar bantal. Kowe melu maju tak ajar aku tuku iki kok melu-melu maju. Eh, sing kon rene sapa aku tuku iki tok? Ngaji amplope ra jelas. Endi bocahku kuwi kok suwe? Tata ning ning jok mburi, jok mburi. Iki pira sakmene? Pira kuwi? 5 ngopo ping pira? Alah-alah iki kaken bathi kok ngitunge kok. Kira. Mbak Lima Rawi Seket 45. Kowe nang omah duwe TV ra? Ya ora tak tokoke wis duwe. Duwe HP apa ora? Ora duwe ya tuku dhewe. Kaya aku mbahmu njaluk-njaluk aku. Ini yang tuku rasa mana kui rasa dihitung pirong ini wai borongan lo nama ngaji yuk malam bunga-bunga cang goreng cang godok cang kemu ya Allah orang ini kui kira kui kira-kira kira eh satu seket ya Allah ini kakek badi susu kira-kira kira satu satu badi dong kui iya kui satu ngono satu saya lho. Kiyainya dibati jajal gitu. Ya Allah, ya Allah. Pilih, pilih satu siki apa tulisannya itu 5 juta? Pak Kaposek, nyawer. Nah. Yes. Sampai bakul degane melu-maju tak ajar ndase. Bakul kerupuk rasa melu-melu. Wes siki wae. Nah ditutup lah, ditutup. Yes. Acara selanjutnya bagi-bagi tahu. Mikir, mikir. Ayo dilelang, dilelang. Kulawa tuku 5 ewu, kulawa 10 ewu. Minggat Gus Ramayu. Malu-malu wae. Telat kowe ora kat mau. Ae. Wes ora entek duwite. EPS ate kae. Ku yo melu-melu wae. Kan aku jadi gak enak. Tahune tok pira tahune? Wes pira sik wis lak subuh pira? 50.000. Bati nang mulu ndan. Jeluk meneh duit. Sudah 50.000. Dancok iki jan. Sudah 50.000 dipas 50.000. Sapa kae dhuwit sing ndodot kene dhuwite? Kek wis piro iki? Ya Allah, iki kiai kok kon bakul tahu iki piye iki? Pundi sedereng? Kamburi, kene agak mau. EPSAT kae. Ini orang gimau. Curong, otai. Nya. Kula kurang aja to. Sawadhe sisan matamu, matamu. Pon gae, pon, kono. Cek minggat kono. Dewan asu asu kerupuk barang wis mandek kesel aku Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut kula kesel ra mergo ngaji bagi tahu kesel aku piye bro enak ra. Kowe malah kebagian. Kene kowe wis kopi kok, kene kancane. Kopimu ndi? Wis entek, ya Allah. Mau sing mayu kene bagian ra? Lha kuwi wis tak pucuk. Nek dongake dhisik. Insyaallah engko mulih ngacengan ya. Yes. Shallu ala Nabi Muhammad. Siap untuk menjadi warga yang rukun. Siap untuk menjadi warga yang akur. Siap damai. Niki beberapa polisi disibukkan dengan isu demo. Wong ajuk rasa melu demo, setuju? Demone pas pengajian mohon kali Gusti Miftah, damai kali Gusti Allah. Jaluk karo Gusti Allah. Niki lho ya Allah, dolanan syuting nganti rambuté abang kabeh lho ya Allah. Mila Kanjeng Nabi dawuh, latat khuluna jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan beriman. Mohon maaf, sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Muga-muga wong sakmene iman kabeh. Syaratnya mlebu surga niku kudu duwe iman. Lah imane awake dhewe niki kandele sepira niku sing ngerti awake dhewe. Wong mabuk niku tasih duwe iman. Tasih. Buktine ya kathah wong mabuk tapi gelem kulo ajak salat. Napa begenggek niku duwe iman? Tasih. Nyatane dadi begenggek nggih gelem ngaji karo Gus Miftah. Sing ra sopan iki cah iki lho tak-tak ning kene. Iki apa to, Le? Wah ya maklum abe mukros kok dadi ya angel. Nah, makanya hari ini PSHT istimewa. Tepuk tangan untuk PSHT. Mila urung iso diarani beriman kecuali melakukan ini. Wala tu'minuna hatta tahabu. Dan belum dikatakan beriman sehingga dia memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Mila bocah-bocah biasa tak peseni le yo. Kowe dadi kaya tanah ngalah. Kowe lah ditantang karo wong ngono kae rasa metanggepi. Ah jar kowe. Kaya kula niku bendina dibuli, dicaci, dimaki, dihina. Gara-gara saya kiai yang setiap hari berbicara Pancasila, NKRI, harga mati, anti khilafah, anti HTI, kula dibuli. Ya wis ora apa-apa, resiko. Kula emosi mboten. Kula delokke Gus telek lah. Kula delokke bajingan lah, kula ora nesu. Saya itu sering dicaci maki melalui media sosial. Awakmu ngerti ra? Seberapa banyak pun komentar itu pasti lebih banyak like. Betul apa ora? Kowe lak gawe status ning Facebook ae, pasti lebih banyak like-nya daripada komentarnya. Kenapa lebih banyak like-nya daripada komennya? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan kata-katanya, dengan komentarnya, kamu harus yakin di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Betul? Santai wae. Kowe lak wis ngono kuwi dadi pendekar tenanan, tantang orang nesu. Aku ki selama ngaji ning dunia malam diancam arep dibedel ndasku karo preman peng telu. Arep dibacok wong bola-bali. Diancam arep dipateni wong, aku yo ora wedi. Soale munggo kula mati niku ora mergo ancaman, tapi mati niku mergo nyawa kula dijiji kok karo Israel. Mila kula bola-bali ditodong pistol kula yo ora mati-mati wong Gusti Allah mboten ngersake kula mati. Kula ngaji ning lokalisasi ketemu preman. Dikerubut preman bola bali. Tapi kula ya ora mati. Wong Gusti Allah dereng ngersake kula mati. Kula wingi teng Jakarta dikerubut preman 20. Aku ora mundur. Amburiku tembok. Ye ye. Ila dadi kaya Pak Polisi kaya Pak Danramil lho. Gua gawe kaya ngopo ning kantor. Ning omah kalah karo bojone tak kandhani. Kandhani kok profes sing paling medeni iki ora ning kantor, ning omah. Arek dia gaulak ning pak ning pok ning kaposek karo anak buah. Kamu begini, kamu ke sana. Siap dan 86. Lah ning omah. Werene. Hooh hooh ngono. Kandhani kae. Lebih mengerikan wong wedok daripada provos tak kandhani. Wong wedok iki lak ngamuk medeni. Ayo tak takon. Kuat wong lanang napa kuat wong wedok? Lebih kuat lanang napa wedok? Wong wedok. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Serampung kandhan. Kowe iki kalah kuat karo wong wedok tak kandhani. Senajan kowe banter, kalah kuat. Wong wedok iki lho, pabrik susu loro, digowo dhewe. Wong lanang iki lemah. Nggowo ndok lore sambatan karo manuk. Jiwane ngalah mawon. Maka saya sampaikan kepada anak-anakku PSHT, Le. Lah kowe diwenehi masalah karo Gusti Allah. Aja dadi kaya kirik. Kirike lah dibalang watu le. Kuwi sing dikejar sapane? Watune. Kono kire mau balang watu. Karo kirike sing digudak ora sing balang le. Watune. Dioyak ngene. Tapi lah kowe dikai masalah karo Gusti Allah. Jadilah seperti seorang laki-laki dilempar kerikil oleh cewek yang cantik. Kira-kira sing dikejar kerikile napa cewek? Masuk wae kok. Tegese apa? Yen awakmu diwenehi masalah, diuji masalah karo Gusti Allah, aja mok delok masalahe, tapi delokan sing menehi masalah sinten Gusti Allah. Mila dawe fafiru ilallah. Lari, kembalikan semuanya kepada Allah. Kowe lha wis ngono kuwi le, wi hakikat pendekar sing tenanan. Tak kandhani yo bocah-bocah PSAT. Menungso niku lak terdiri dari 4 unsur. Dari 4 unsur. Siji raga, loro nyawa, telu sukma. Nomor 4 lali aku. Kopine rata kok gek. Saya tak golekane. Ben ra salah. Iki ben bocah-bocah PSHT iki dadi pendekar sejati. Amin Allahumma. Menungso kuwi terdiri dari 4 unsur. Raga, nyawa, sukma, terus yang nomor 4 niku kula wau nulis teng mobil namine napa? Purwaning wasesa. Kowe lak memahami kuwi le. Insyaallah awakmu bakal ngerti. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui siapa jati dirinya, maka dia yang akan mengetahui siapa Tuhannya. Mila lak wis ngono kuwi awakmu ra bakal adigang adigung adi guna. Nomor 1, wong niku terdiri dari napa? Raga, jasad iso didelok. Kabeh duwe jasad. Iki napa mboten? Lak beda didik-didik niku lumrah. Umpamane menungso niku ana sing ganteng, ana sing elek, umpamane niku lumrah. Contoh. Ana surga, ana neraka. Ada manusia, ada iblis, umpamane lho bro, umpamane. Mung contoh. Contoh. Niku padha-padha ragane. Aku diwenehi raga kaya ngene, kuwi ya mung titipan saka pangeran. Sijek diwenehi raga kaya ngene, ya titipane pangeran. Mila ra kena gaya mergo ragamu. Kowe dadi pendekar awakmu kuat, kuwi ya mung titipan. Kowe lemah, rasa cilik ati, kuwi ya mung titipan. Mancung rasa gaya, titipan. Pesek mboten napa-napa. Wong pesek niku insyaallah panjang umur. Amin. Napa wong pesek panjang umur? Ambekane ngirit. Lah wong ngurunge mancung ngono kuwi cepet mati. Ambekane boros. Tur upile lak pilek gedhe-gedhe. Jenengan untune rapi. Alhamdulillah. Merongos mboten napa-napa. Ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Santai mawon. Amung raga digedhek-gedhek. Saiki ana wong sing rumangsa irunge pesek gawa ning Australia disuntik teng mriko. Ya Allah, suntik solikin. Ya Allah. Napa? Si lah ya suntik silikon sing nyuntik jenenge dokter solikin. Ora kenal kok. Merongos wis ora apa-apa namung raga. Mila kula kandha kali bojo kula, saya tidak pernah mengizinkan kamu pakai kawat gigi. Wong nganggo kawat untu niku wong paling pelit sak donya. Untu mawon dipageri. Mula kula lak duwe bojo cangkeme kawatan kula mbayangke wedi, Pak. Acipok lak entek cangkemku. Kecantol. Mangan bakso lah nyililit kabeh. Seraga. Nomor loro napa? Nyawa. Niki ginamung titipan. Kulir ruh min amri rabbi. Titipane pangeran. Milo rasa gaya. Mati kuwi tekane sak wayah-wayah le. Kowe arep pendekar, kowe arep polisi, arep Pak Danramil, Pak Kaposek. Serana bedane. Mati yo mati. Ora kok Kaposeke parane karo Israel. Tak cabut nyawamu, tak tembak ndasmu, ora mungkin. Ora kanggo pistule ndang. Wajine mati yo mati. Tapi niku Mas Ruhani, mati niku syarat ora kudu tuwa, mati niku syarat ora kudu lara. Mila senajan Ruhani luwih kula, luwih tuwa daripada kula, bisa jadi sing mati Ruhani dhisik. Ora ana sing ngerti. Contoh mengtitipan ben awakmu paham ragamu ya mengtitipan nyawamu ya mengtitipan nomor loro apa? Sukma kuwi lak cara Mbah Mun maknane sukma niku napa kowe kudu ngerti sangkan paraning dumadi kowe iki dadi wong mergo jasane wong tuamu jasane bapak lan ibumu. Mila kowe dadi pendekar kaya ngapa kok wani karo wong tuamu? Ora ana manfaat iki dadi pendekar lho. Nggih napa mboten? Kula arep latihan sungkem karo bapak ibu. Pak, Bu, muah, muah, I love you full. Muah. Awake dhewe iki lak arep pacare ambung-ambungan karo wong tuane ra gelem ngambung tangane mergo mlethek-mlethek. Salah nih. Eh, wong kula nrungokno kupingmu. Eh, sing jadi Pak Piping malah ngelamun. Ping kabeh ngono, ping kigel. Sing nomor papat napa? Niki sing paling jenengan pahami. Niki anugerahe pangeran kagem jenengan. Yang tidak semua orang mempunyai yang sama, napa? Purwaning wasesa niku ilmu. Awakmu kudu memahami le, ilmu kuwi mung titipane Gusti Allah. Mbuh ilmu agama, ilmu kepolisian, termasuk kuwe jago silat. Diwene ilmu kanuragan itu tidak seberapa dibandingkan ilmu negosti Allah. Mila bicarane ilmu mugi manfaat. Aja dadi pendekar malah adikang adigo ngadiguno. Adikang kang duweni sifat kaya dene kidang kang banter mlak nyuwun sewu. Adikang kang duweni sifat kaya dene kidang kang banter mlayune. Adigung kang duweni sifat kaya dene gajah kang gedhi awake. Adi guna kang duweni sifat kaya dene ula kang mandi upase. Kowe kudu ngerti sira dira jaya ningrat lebet dening ora usah gaya. Kula niku duwe kanca preman awake gedhe-gedhe gagah-gagah. Matine kadang-kadang mung dicokot nyamuk. Ora mergo gelut. Loh, Gus, nika mati. Ngapa? Cokot nyamuk cikungungnya halah-halah jajal kowe gua gawe kaya ngopo le cokot cikungungnya ra iso mlaku kowe tak kandhani ambo padan ramil arepe gagah kaya ngopo cokot cikungungnya halah-halah kaya diabet makune ngene iki tak kandhani niku Pak Dan Ramil halo Dan kula apa lak polisi tentara niku kula apa Dan Rem Dan Dim Dan Ramil lak kula Dancuk jaran nggih gitu. Dancuk niku komandan pucuk ngono lho. Panglima TNI, Pangdam, Dan Rem, Dan Dim, Dan Ramil. Muga-muga polisi tentara kabeh dijogo kali Gusti Allah. Amin. Lah kowe memahami sifat ngono kuwi dadi pendekar kowe enak le. Ora gampang emosian, santai. Keplak wong rasa bales. Laporke polisi dadi duit. Lah kandhani kok. Kowe dikeplak wong mak bales, ora dadi apa-apa. Malah iso lapor-laporan. Kowe dikeplak wong bibirmu metu getihe laporke polisi, dadi duit. Tenan. Aku tau nguruske kok. Ayo, iki ngono. Gus mulai tak laporke apa? Perbuatan tidak menyenangkan matamu, matamu. Tapi ya iso kok ketua panitia tak laporke Pak Kaposek. Lali nyangoni kiai. Melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Jane mun dianggarke Gus dicekel ketua panitia tapi mboten diwenehke. Kuwi pasale beda meneh 372 penggelapan. Mun dielekke ketua panitiane tapi ora gelem menehke. Kuwi pasale beda meneh 44 cacat mental. Nah kandhane. Aku apal wong aku kiyaine polisi kok. Mila nyuwun karo Gusti Allah. Mudah-mudahan bangsa ini Allah menjadikan bangsa ini bangsa yang damai. Amin. Kanca-kanca PSHT bisa rukun dengan siapapun. Amin. Jangan pernah menganggap orang lain musuh li. Kok ana wong musuhi awakmu, kowe santai wae, serap apa-apa. Ora apa-apa. Tak kae filosofi ini ya li. Pari kae dasare ana isine. Arep didangak-dangakke kaya ngopo tetep dungkluk. Pari lak kopong, arep didungkluk-dungklukke kaya ngopo tetep dangak. Mila dadi pari sing ana isine. Insyaallah dhuwur derajate. Amin Allahumma. Amin. Wis maghrib. Selawatan, selawatan, selawatan. Shalawat ala Nabi Muhammad. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimat lamun ora dikirimi banjur bali bali nang kuburan mangku tangan petangisan sholli wa sallim ta iman ala madam sholli wa sallim ta iman ala madam wal ali wal asa iman qad wa iman saling Shalawat ala Nabi Muhammad. Bocah-bocah SHT arep pelatihan, ngumpul donga bareng dimulai karo selawat. Oh, jos. Untuk memulai malam hari ini kita latihan, yuk kita selawat dulu. Wah, gagah wele. Sing diwaca selawate hasbi robbi wae. Hasbi robbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, apel anggota. Untuk yang beragama Islam, mari kita mulai apel kita dengan membaca selawat. Gagah. Nggih, mboten. Ibu-ibu anaknya nakal turu selawati cekel sirai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad muka-muka anakku soleh mandi bapak-bapak ngoten bojone cerewet cangkeme gampang turu cekel cangkeme Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad muka-muka bojoku cangkeme ra cerewet Al-Fatihah jos insyaallah lak di Fatihah ijik cerewet gampang tambahi yasin sak tahlile termodaro dewe. Moga-moga kabeh selamat. Amin. Wargane selamat. Amin. Polisine selamat. Amin. Tentarane selamat. Amin. PSHT selamat. Amin. Banser Ansor selamat. Amin. NO-ne selamat. Amin. Muslimate selamat. Amin. NO-ne selamat. Amin.